ketika datang ke Indonesia, hadzal mufsid Usama Ataya datang ke Indonesia, kita dihubungi dari mamlakah, dari Saudi Arabia. Ada himbauan dari Syekh Rabi, Usama Ataya tidak boleh diberi kesempatan mengisi kajian-kajian pemuhadharah-muhadharah di Indonesia. Enggak boleh. Ini apa? Ini perintah komando atau bukan komando ini? Hah? Komando. Nah. Begitu juga. Tiba-tiba kita dikejutkan bahwa Syekh Abdullah bin Abdurrahim Bukhari meminta kepada kita untuk menghubungi beliau. Maka kita hubungin. Dan beliau berpesan kepada kita. Jaga itu Usama Ataya. Antum temani dia. Jangan sampai dia ada kesempatan sedikit pun memberikan muhadharah. Maka asatidah waktu itu berangkat ke Jakarta. Kita berlima atau berenam waktu itu. Ya. Untuk mengkarantinakan orang ini. Nah, ada apa? Bahasa sekarang yang beredar. Ada komando dari ulama. Antar negara lo lagi. Ya. Mana itu intervensi? Boleh gak kita mengatakan, sudahlah yang di Saudi-Saudi, kita di Indonesia. Beda teritorial kita. Ya. Beda bendera kita. Bila ini din.